السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, di pertemuan kita yang terakhir kita telah membahas tentang beberapa hukum yang berkaitan dengan tiga ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang sihir dan perkara-perkara sihir, yaitu ayat 101 dan 102 dan juga 103. Dan ada beberapa hukum fikih yang kita jelaskan yang berkaitan dengan materi kita, yaitu tentang sihir dan ilmu sihir. Adapun hukum yang pertama sudah kita jelaskan di pertemuan kita yang terakhir, tentang apakah sihir itu ada hakikatnya, apakah sihir itu ada nyatanya, apakah sihir itu ada dampaknya. Kita jelaskan bahwa pendapat al-jumhur, pendapat mayoritas ahli sunnati wal jamaah, yang mengatakan dan menjelaskan bahwa sihir itu ada nyatanya dan juga ada dampaknya, dengan dalil-dalil yang sudah kita jelaskan di pertemuan kita yang terakhir. Adapun hukum yang kedua dijelaskan, hal yubahu ta'allumus sihri wa ta'limih, apakah hukumnya mubah untuk sihir itu dipelajari, jadi mempelajari dan mengajarkan sihir, apakah itu boleh atau tidak boleh, hukumnya mubah atau hukumnya haram. Sebelum kita menjelaskan dari hukum yang kedua ini, hendaknya pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping mendengar apa yang akan kita jelaskan, hendaknya itu semua dicatat. Hendaknya apa yang akan kita jelaskan ini semua dicatat, karena ini ilmu yang amat sangat penting, yang harus kita ketahui, yang wajib kita fahami, dan juga wajib kita sebarkan untuk saudara-saudara kita apabila benar-benar kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seperti yang kita ketahui, dan ini juga tidak suatu yang tidak tertutup lagi bagi kita semua, bahwa di negeri yang tercinta ini sangat banyak tukang-tukang sihir dan juga orang-orang yang terkena sihir yang diguna-guna. Nah, dengan apa yang akan kita pelajari dan juga apa yang akan kita fahami, insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan-kejahatan setan itu semua. Jadi yang penting di sini, disambil kita mendengar, kita catat, karena ini semua yang akan kita jelaskan tidak lain kecuali dari Al-Quran dan juga dari As-Sunnah. Hukum yang kedua yang menjelaskan apakah boleh ilmu sihir itu dipelajari dan juga diajarkan untuk orang yang lain. Jawabannya adalah bahwa kita tidak boleh sama sekali mempelajari ilmu sihir. hukumnya haram, dan juga bagi orang yang sudah mempelajari ilmu sihir, hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga haram baginya untuk dia mengajarkan ilmu sihir itu kepada orang lain. Jadi hukumnya haram untuk kita mempelajari ilmu sihir, dan juga bagi orang yang sudah mengetahui ilmu sihir, apabila dia ingin mengajarkan ilmu itu kepada orang lain, itu juga diharamkan syariat. Dan dalil dari pendapat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ayat-ayatnya tentang sihir, yaitu ayat 101 dan juga 102 dan juga 103 dari surat Al-Baqarah. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan itu semua dalam rangka mencela. Bukan dalam arti karena sihir atau ilmu sihir dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dua malaikatnya itu yang mengajarkan ilmu sihir kepada manusia, setelah itu dikatakan boleh untuk kita mempelajari ilmu sihir. Tidak sama sekali. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang sihir dan perkara-perkara sihir di dalam Al-Quran Al-Karim? Dalam rangka mencela, bukan dalam rangka memuji, untuk kita pelajari atau untuk kita fahami ilmu-ilmu sihir seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang mempelajari ilmu sihir dan juga orang-orang yang mengajarkan ilmu sihir. Itu dalil pertama dari pemahaman dalam Al-Qur'an. Dalil yang kedua dari dalam As-Sunnah, An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beliau menjelaskan di salah satu sabdanya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jadi jauhilah 7 perkara yang merusak, atau 7 perkara yang membinasakan kalian dengan maknanya. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apa 7 perkara itu ya Rasulullah yang merusak kami? Yang pertama, asyirku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, as-sihr. Sihir atau ilmu sihir, itu perkara yang kedua yang merusak dan membinasakan manusia. Yang ketiga, qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq. Membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hak. Yang keempat, aklur riba. Memakan riba. Yang kelima, aklu malil yatim. Memakan harta anak yatim. Yang keenam, at-tawalli yaumiz zahf. Lari dari medan perang. Yang ketujuh, qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Menuduh wanita mukminah yang suci dan baik berbuat zina. Itu 7 perkara yang merusak dan membinasakan manusia. Dan di sini An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam, di awal sabdanya beliau menjelaskan ijtanibu, jauhilah 7 perkara itu semua. Termasuk dari 7 perkara ini adalah sihir dan ilmu sihir. Nah, setelah kita mengetahui larangan ini yang jelas dari An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, bagaimana untuk dikatakan bahwa boleh tidak apa-apa kita mempelajari ilmu sihir? Tidak. Hukumnya haram. Barang siapa yang mempelajari ilmu sihir, dia telah melanggar Al-Quran dan juga telah melanggar As-Sunnah. Jadi tidak diragukan lagi. Apabila ada pertanyaan, karena ini juga pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada isu. Katanya ada sebagian ulama menjelaskan boleh-boleh saja kita mempelajari ilmu sihir dengan niat yang baik. Tidak ada yang namanya boleh-boleh saja dengan niat yang baik, sedangkan perkara itu dengan jelas dicela Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, dan juga An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk menjauhi yang namanya sihir dan juga mempelajari sihir, ilmu sihir, mengajarkan sihir. Jadi dengan jelas dua dalil itu dari Al-Qur'an dan juga dari As-Sunnah yang kesimpulannya bahwa haram bagi kita semua umatul Islam untuk mempelajari ilmu sihir, dan juga bagi saudara-saudara kita yang di mana mereka telah mempelajari ilmu sihir, hendaknya mereka cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan ilmu itu diajarkan kepada orang lain. Yang berikutnya, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum yang ketiga yaitu tentang fakkus sihri bis sihir, melepas sihir dengan sihir. Nah, ini boleh atau tidak? Karena ini juga banyak terjadi. Jadi kadang-kadang ada saudara kita yang muslim, dia mengatakan teman saya ini terkena sihir. Dan saya mengetahui sihir ini tidak bisa lepas dari diri teman saya ini kecuali kalau dia pergi ke tukang sihir, supaya tukang sihir itu melepas sihir yang ada pada diri teman saya. Apakah perkara itu dibolehkan syariat atau tidak? Jawabannya adalah la yajuzu fakkus sihri bis sihir. Tidak boleh hukumnya untuk kita melepas sihir dengan sihir. Tidak boleh hukumnya, dalam arti tidak boleh hukumnya haram untuk kita melepas sihir dengan sihir. Dalil dari pendapat ini ada tiga. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anil Karim, di dalam suratul Falaq, yang alhamdulillah kita semua menghafal surah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Tuhan yang menguasai tubuh. Beberapa ayat kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan ini ayat yang keempat dalam surah Al-Falaq. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dalam arti aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada ikatan-ikatan. Jadi di sini kita meminta perlindungan kepada siapa? Dari kejahatan tukang sihir itu. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan minta perlindungan kepada tukang sihir. Dengan jelas Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menjelaskan kepada kita semua, memerintahkan kepada kita semua, apabila kita ini terkena sihir wal iyadu billah wa nas'alullah as-salamata wal afiyah, atau ada saudara-saudara kita yang terkena sihir, hendaknya kita semua, mereka semua meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam arti minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ruqyah, dalam arti membaca bacaan-bacaan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, membaca dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan doa-doa dan zikir-zikir yang ma'thur dari An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Intinya di sini meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan tukang-tukang sihir. Itu dalil yang pertama. Dalil yang pertama yang menjelaskan bahwa tidak boleh kita ini melepas sihir dengan sihir, tetapi yang disyariatkan adalah melepas sihir dengan Al-Quran dan juga melepas sihir dengan As-Sunnah. Itu dalil yang pertama yang kita jelaskan. Dalil yang kedua, qaulun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di hadis yang kita sampaikan tadi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, ijtanibus sab'al mubiqat. Ya, jauhilah 7 perkara yang merusak. Salah satunya adalah sihir. Jadi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta kepada kita ini untuk menjauhi yang namanya sihir, tukang sihir, ilmu sihir. Nah, tidak bisa dikatakan setelah hadis ini boleh saja kita datang ke tukang sihir dan meminta dari tukang sihir itu untuk melepas sihir yang ada pada diri saudara kita misalnya. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kita untuk menjauhi yang namanya sihir, termasuk di sini juga tukang sihir dengan maknanya yang disepakati oleh al ulama. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga yang menjelaskan bahwa tidak boleh hukumnya, haram hukumnya untuk kita melepas sihir dengan sihir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Ahmad, Al-Imam Abu Daud di dalam sunannya dan Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama 'anin nushrah faqala huwa min 'amali syaitan. Di sini Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ditanya tentang an-nushrah. Apa hukum an-nushrah ya Rasulullah? An-Nabi menjawab, huwa min 'amali syaitan. Nushrah itu min amali syaitan, termasuk dari perbuatan setan. Apa itu an-nushrah? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau menjelaskan bahwa an-nushrah di sini adalah halus sihri 'anil mashhuri bi sihrin mithlihi. Jadi melepas sihir dari orang yang terkena sihir dengan sihir yang sama. Dan ini yang dilarang An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan dengan jelas di sini An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menjelaskan huwa min amali syaitan. Yang namanya melepas sihir dengan sihir itu termasuk dari perbuatan setan. Setelah hadis ini kita ketahui dan kita fahami dengan sanadnya yang sahih sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, dengan jelas kita mengatakan bahwa tidak boleh hukumnya, haram hukumnya untuk kita melepas sihir dengan sihir juga, tetapi yang disyariatkan adalah kita melepas sihir dengan ruqyah. Dengan ruqyah, yaitu membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Al-Quran, dan juga zikir-zikir dan doa-doa yang ma'thur yang datangnya dari An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu hukum yang keberapa? Hukum yang ketiga. Adapun hukum yang keempat dari materi kita ini tentang sihir, yaitu apa hukuman untuk tukang sihir ini? Hukuman untuk tukang sihir ini, dan banyak sekali tukang-tukang sihir, bukan hanya di negara Indonesia, begitu juga di negara-negara lainnya yang penduduknya itu mayoritasnya muslimin. Dan di sini al-ulama sudah menjelaskan, al-ulama dari 4 madhab dan lain-lainnya, mereka sudah menjelaskan tentang hukuman untuk tukang sihir. Dan insyaallah saya mengambil, akan saya jelaskan kesimpulan dari penjelasan-penjelasan mereka semua. Sekali lagi, ini perkara yang amat sangat penting, dan ini pembahasan yang sangat ilmiah dan juga dengan dalilnya yang jelas dari Al-Quran dan juga dari As-Sunnah. Sayang dan amat sayang apabila ada yang mendengar pengajian kita ini tetapi tidak dicatat. Hukum yang keempat tentang tukang sihir. Apa hukuman untuk tukang sihir ini? In kana as-sahiru yukfaru bi sihrihi fayuqtalu riddah. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama fi sahih al-Bukhari, man baddala dinahu faqtuluh. Jadi apabila tukang sihir itu yang mempelajari ilmu sihir, yang mengetahui ilmu sihir, yang memahami ilmu sihir, di dalam ilmu sihirnya itu ada kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti dia i'tiqad, dia yakin bahwa ada makhluk-makhluk yang lain yang mengetahui ilmu al-ghaib di samping Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dengan jelas orang yang beri'tiqad seperti itu, berkeyakinan seperti itu, kufur, murtad, keluar dari dalam agama Islam. Apabila tukang sihir yang dimana dia mengetahui tentang beberapa ilmu sihirnya dan di dalam ilmu sihirnya ada pemahaman yang seperti itu, maka dia telah keluar dari dalam agama al-Islam. Jadi dikatakan bahwa tukang sihir itu murtad. Apabila dia murtad keluar dari dalam agama al-Islam, yustatab. Jadi diminta untuk dia itu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dia membangkang, tidak ingin bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yuqtal, dibunuh. Tetapi yang membunuhnya di sini adalah pemerintah setempat. Ini kewajiban bagi pemerintah setempat, bukan kewajiban individu atau kewajiban kelompok-kelompok tertentu atau jamaah-jamaah tertentu. Tidak. Betul. Orang yang murtad, yang keluar dari dalam agama Islam, apapun sebabnya, salah satunya mungkin ini sihir, hukumnya dibunuh setelah diminta untuk dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dia itu membangkang. Tetapi siapa yang melaksanakan hukum ini? Pemerintah setempat. Ini kewajiban pemerintah setempat untuk melaksanakannya. Apabila mereka melaksanakan hukum ini, alhamdulillah wa syukrulillah. Apabila tidak, mereka yang bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Jadi penjelasannya seperti itu. Tetapi apabila ilmu sihir yang dipelajari oleh tukang sihir itu di dalamnya tidak ada perkara-perkara yang kufur, tidak ada perkara-perkara yang kufur, maka dikatakan bahwa tukang sihir itu fasik. Orang yang fasik, orang yang dibenci, orang yang dicela Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa hukuman untuknya? Hukuman untuknya adalah at-ta'zir. Jadi hukuman tertentu yang ditentukan oleh pemerintah setempat juga, hukuman tertentu yang ditentukan oleh pemerintah setempat yang diberi untuk tukang sihir itu. Jadi walaupun dikatakan hukumannya itu dibunuh atau hukumannya itu ditazir, kedua-duanya tidak boleh ada yang melaksanakan itu semua, kecuali pemerintah setempat, karena ini semua tanggung jawab mereka. Fannabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, di hadisnya yang kita jelaskan tadi, An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, beliau melarang untuk kita memahami atau mempelajari ilmu sihir. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam memerintahkan kepada kita semua untuk menjauhi sihir dan ilmu sihir. Dan barang siapa yang mempelajari itu semua termasuk orang yang fasik apabila di dalam ilmu sihir itu tidak ada perkara-perkara yang kufur. Jadi sekali lagi dari hukum yang keempat untuk tukang sihir ini, hukumannya bagaimana? Kita jelaskan, apabila di dalam ilmu sihirnya itu ada perkara yang kufur, maka dia murtad, keluar dari dalam agama Islam. Diminta untuk dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dia membangkang, tidak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hukumannya adalah dibunuh sesuai dengan sabda An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. man baddala dinahu faqtuluh. Jadi barang siapa yang mengganti agamanya, juga dengan makna dengan maknanya barang siapa yang keluar dari dalam agamanya Islam, maka bunuhlah dia, dan ini kewajiban pemerintah setempat. Apabila ilmu sihirnya itu tidak ada perkara-perkara kufur, maka dikatakan tukang sihir itu adalah orang yang fasik, dan juga dia akan dia harus menerima hukuman tertentu yang ditentukan oleh pemerintah setempat. Wallahu ta'ala a'lam. Ini empat hukum yang kita fahami walhamdulillah dari perkara sihir, dan juga ayat-ayat dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang berkaitan dengan sihir dan ilmu sihir. Terakhir, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke materi kita yang lain, ke materi kita yang baru, kita harus mengetahui dan harus kita yakin, seyakin-yakinnya, bahwa tukang sihir itu walaupun ilmunya hebat, dikatakan oleh manusia hebat, luar biasa, tetapi hakikatnya, nyatanya dia adalah orang dan manusia dan makhluk yang lemah. Jadi jangan kita takut dengan yang namanya sihir atau ilmu sihir. Kita selalu, hendaknya kita selalu meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita selalu menjaga zikir kita, zikir pagi dan petang. Kita baca itu setiap hari. Insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Jadi sungguhnya tipu daya setan itu lemah. Dan yang namanya tukang sihir, senderan dia itu adalah setan, tidak lain. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sungguhnya tipu daya setan itu lemah. Jadi jangan kita takut apabila kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Taha. Qala Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat 69, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Jadi tukang sihir itu tidak akan menang dari mana saja dia datang. Jadi di samping ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau zikir-zikir yang ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam, tukang sihir itu kalah, lemah. Jadi yang kuat adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah di ayat yang kita bahas ini 102, wa ma hum bidharrin bihi min ahadin illa bi idznillah. Jadi orang-orang yang mempelajari sihir itu, apabila mereka ingin membahayakan manusia, mereka ingin membahayakan seorang, mereka tidak bisa membahayakan siapapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat-ayat ini kita fahami bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, dan setan dan juga pengikut-pengikut setan, secara khusus tukang-tukang sihir, mereka itu adalah makhluk-makhluk yang lemah. Jadi apabila kita melihat di TV, insya Allah kita tidak melihat acara-acara itu semua. Jadi ditayangkan dalam TV itu tukang sihir fulan, tukang sihir alan, dengan bajunya yang hitam dan juga dengan wajahnya yang menyeramkan. Tiba-tiba kita itu takut dengan sihirnya, dengan tidak sama sekali. Ketahuilah, dia adalah makhluk yang lemah. Dia adalah makhluk yang lemah. Jangankan dia. Bos dia setan wal'iyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Itu syaitan, bosnya tukang sihir, apalagi tukang sihirnya. Jadi hendaknya kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa dan maha kuat. Ini yang bisa saya jelaskan dari perkara-perkara yang berkaitan dengan sihir dan juga ilmu sihir. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah ada manfaatnya untuk kita semua di dunia dan juga di akhirat. Selanjutnya, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan lanjut dengan materi yang baru. dengan materi yang baru. Dan materi yang baru ini judulnya adalah menghadap ke Ka'bah dalam sholat. Menghadap ke Ka'bah dalam sholat. Dan seperti yang kita ketahui semua bahwa pengajian kita ini adalah membahas tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran yang di dalamnya itu mengandung hukum-hukum fikih. Jadi di sini kita tidak menafsirkan Al-Quran Karim secara mutlak semuanya, seluruhnya, tidak. Tetapi kita akan jelaskan, akan kita tafsirkan beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran Karim yang di dalamnya itu mengandung hukum-hukum fikih. Jadi kita mengetahui maknanya, kita mengetahui terjemah maknanya, begitu juga tafsirnya, begitu juga hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan ayat-ayat yang akan kita pelajari. Jadi materi kita yang selanjutnya yang baru adalah menghadap ke Ka'bah dalam sholat. Dan ini akan kita pelajari juga dari dalam surat Al-Baqarah. Kita masih di dalam surat Al-Baqarah ayat 142 dan ayat 143, 144, 145. Jadi di sini ada 4 ayat yang di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalamnya tentang menghadap ke Ka'bah dalam salat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nas. Jadi orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia, mereka akan berkata, ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha. Jadi kenapa orang-orang muslimin itu memalingkan kiblat mereka, memalingkan dari kiblat mereka yang dahulu mereka berkiblat kepadanya, yaitu Al-Baitul Maqdis. Qul lillahi al-mashriq wal maghrib. Jadi katakanlah kepunyaan Allah lah timur dan barat. Yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Selanjutnya, ayat yang selanjutnya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nas. Dan juga demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kalian umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam umat yang wasat, umat yang menengah, umat yang adil dan pilihan dengan maknanya. Kenapa? Untuk apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi agar kalian itu bersaksi di hari kiamat nanti atas perbuatan manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan juga agar an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersaksi atas perbuatan kalian. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Dan pemindahan dan kami tidak menetapkan, ya, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha, dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadikan kiblatmu sekarang, yaitu ke Ka'bah, illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan itu semua kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengetahui siapa yang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, tapi ini cobaan untuk manusia secara umum dan secara khusus umat An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, agar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui man yattabi'ur rasula, siapa yang mengikuti An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, mimman yanqalibu 'ala 'aqibih, dan siapa yang membelot. Wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hadallah. Wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hadallah. Jadi walaupun pemindahan kiblat itu dari Al-Baitul Maqdis ke Ka'bah itu suatu yang berat, tetapi itu suatu yang mudah untuk dilaksanakan bagi orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Ayat yang selanjutnya 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, wahai Muhammad. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu cintai, yaitu Al-Ka'bah yang ada di Makkah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Al-Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan kalian umatul Islam, dimanapun kalian berada, palingkanlah wajah kalian ke arah Al-Masjidil Haram ketika kalian tentunya melaksanakan salat. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Dan sungguhnya orang-orang yang diberi Alkitab kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi orang-orang yang diberi Alkitab dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-Yahud wan Nasara. Kitab al-Yahud adalah At-Taurat dan kitab An-Nasara adalah Al-Injil. Mereka itu mengetahui, la ya'lamun annahu al-haqqu min rabbihim, bahwa apa yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala ini pemindahan kiblat dari Al-Baitul Maqdis ke Al-Ka'bah itu adalah al-haq dari Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Yang terakhir ayat 145. Wala in ataita alladhina utul kitaba bikulli ayah ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhuhum bitabi'in qiblata ba'd. Wala in ataita alladhina utul kitaba, dan apabila kamu mendatangkan kepada ahli kitab al-Yahud wan Nasara semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, semua keterangan dan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, ma tabi'u qiblatak, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan kamu juga tidak akan mengikuti kiblat mereka. Wa ma ba'dhuhum bitabi'in qiblata ba'd, dan sebagian dari mereka tidak mengikuti kiblat sebagian yang lain. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilm innaka idhan laminal zalimin. Dan apabila kamu wahai Muhammad, dan juga termasuk dari maknanya kalian wahai umat Muhammad, mengikuti mereka ahlul kitab al-Yahud wan Nasara yang sesat dan mengikuti hawa nafsu mereka, setelah ilmu datang kepada kamu wahai Muhammad dan juga kepada kalian wahai umat Muhammad, innaka idzal laminadz zalimin, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim. Jadi perhatikan di sini ada kalimat al-ilm. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya tentang pemindahan kiblat dari Al-Baitul Maqdis ke Ka'bah, dijelaskan Allah Subhanahu wa taala bahwa itu semua adalah al-ilm. Jadi ilmu yang benar-benar ilmu, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wasallam. Makanya sekali lagi penting, harus ada kewajiban untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wasallam. Dan apabila kita memang benar-benar menghargai Al-Qur'an wasunnah, apabila kita mendengar dari ilmu-ilmu itu semua, hendaknya kita catat untuk kita pelajari sekali lagi di waktu-waktu yang lain, dan juga untuk keluarga kita dan juga teman-teman kita yang kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam empat ayat ini Ada beberapa kalimat yang harus kita fahami makna-maknanya. Yang pertama, kalimat as-sufaha. Di awal ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayaqulus sufaha." Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia, mereka akan berkata, "Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha." Kenapa itu umat Muhammad mereka memalingkan wajah mereka dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang berkata seperti itu mereka adalah orang-orang yang kurang akalnya. Tentunya yang seperti kita ketahui dari ayat-ayat yang selanjutnya, yang dimaksud dari as-sufaha di sini adalah orang-orang dari kalangan al-Yahud. Sebagian dari mereka yang mengatakan kata-kata seperti ini. Dan as-sufaha itu adalah jam' safih. Jadi secara bahasa, nah di sini juga ada bahasa Arabnya. Jadi pembahasan kita, pengajian kita atau kajian kita yang di sore hari ini bukan hanya memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari segi tafsirnya, tetapi juga dari segi bahasa. Dari segi bahasa di samping ada juga dari segi hukum-hukum fikihnya. Jadi as-sufaha itu jamak, banyak. Mufradnya satunya safih. Dan safih itu orang yang bodoh. Orang yang bodoh, orang yang akalnya itu lemah. Apabila kita membaca Al-Qur'an Al-Karim, kita perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat di dalam surah An-Nisa ayat 5 bahwa anak-anak yang kecil yang belum dewasa mereka itu sufaha. Mereka itu sufaha karena akal mereka yang lemah, akal mereka yang lemah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan misalnya dalam surah An-Nisa ayat nomor 5, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama." Ya, janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna, kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka, yaitu tentang yatim piatu. Tetapi di sini kita ambil dari ayat ini kalimat as-sufaha. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 5, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa anak-anak yang masih kecil itu mereka sufaha. Orang-orang yang belum sempurna akalnya. Begitu juga mereka al-Yahud yang mereka di mana berkata kepada umat Muhammad di saat itu, kenapa umat Muhammad ini memalingkan wajah mereka dari kiblat yang dulu mereka berkiblat kepadanya. Orang-orang yang mengatakan seperti itu atau yang tidak menerima bahwa ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan bahwa mereka itu sufaha. Jadi walaupun di pandangan manusia, apabila ada orang Yahudi yang di pandangan manusia di zaman sekarang itu orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang kaya, orang yang hebat, tetapi dia masih tidak memahami syariat Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala dari pemindahan kiblat, maka dengan Al-Qur'an Al-Karim kita katakan bahwa dia itu adalah orang yang safih, orang yang bodoh, orang yang akalnya tidak sehat, akalnya lemah, akalnya tidak sempurna. Begitu juga secara umum, dengan maknanya secara umum, apabila dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum-hukumnya di dalam Al-Qur'an Al-Karim dan juga An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam, beliau dengan jelas menjelaskan hukum-hukum syariat di dalam sunnah beliau dengan hadis yang sahih. Ada beberapa manusia masih tidak bisa menerima. Ini masih sulit untuk diterima. Susah untuk saya menerima karena tidak masuk di akal saya ini. Nah, orang yang mengatakan seperti itu ketahuilah, akalnya itu tidak sehat. Akalnya itu tidak sempurna. Itu orang yang bodoh karena sudah penjelasan yang sangat amat jelas yang ada dalam Al-Qur'an dan juga yang ada dalam As-Sunnah, dia juga membangkang, masih tidak ingin memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang selanjutnya kalimat wasata. Kalimat wasata ini ada di ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam adalah umat yang wasat. Secara kalimat, secara terjemah maknanya bahwa wasat itu adalah umat yang menengah, tetapi secara maknanya, secara tafsirnya adalah umat yang adil dan umat yang pilihan. Umat yang adil dan pilihan. Dan nanti dijelaskan Allah Subhanahu wa taala kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih kita ini adalah umat yang adil, umat yang dipilih Allah Subhanahu wa taala dari umat-umat yang lain, litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kita ini bersaksi di hari kiamat nanti atas perbuatan manusia. Bagaimana kita ingin bersaksi apabila kita tidak memahami Al-Quran wa Sunnah, tidak mengetahui ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam yang berkaitan ini semua dengan perkara agama, dengan perkara syariat. Jadi yang namanya saksi atau kesaksian itu tidak bisa terjadi atau tidak bisa terlaksana kecuali atas dasar ilmu. Kecuali atas dasar ilmu. Orang yang tidak mempunyai ilmu, apa yang akan dia katakan, bagaimana dia akan menjadi saksi, apa yang akan disaksikan di hari kiamat nanti. Jadi di sini juga ada kewajiban dengan secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita semua, apabila kita ini benar-benar menghargai pilihan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini adalah umat yang wasat, umat yang adil, umat yang pilihan, hendaknya kita memahami Al-Qur'an, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kalimat yang selanjutnya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada kalimat aqibai, dan juga ini masih di ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayh. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hukumnya ini? Jadi dulu umatul Islam ketika mereka salat, mereka menghadap ke arah Al-Baitul Maqdis. Setelah itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap ke Al-Ka'bah yang ada di Makkah. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, ingin mengetahui siapa di antara mereka ini, di antara kita ini yang benar-benar mengikuti An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam, dan juga siapa di antara mereka yang membelot, yang membangkang, tidak mengikuti An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan satu kalimat, yaitu aqibai. Aqibai. Dengan secara makna kita jelaskan bahwa aqibah itu dalam arti mimma yang qalibu ala aqibah. Jadi yang qalibu ala aqibah, yang qalibu satu kalimat, yang kedua ala, yang ketiga aqibah, itu membelot. Tetapi aqibah ini kalau secara makna satu kalimat ini dari al-aqab dalam arti tumit. Dan yang namanya tumit, posisi tumit itu adanya di mana? Di depan kaki apa di belakang kaki? Tumit adanya di belakang telapak kaki. Di belakang dari telapak kaki. Jadi pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada makna. Di sini ada makna bahwa seorang yang muslim yang memahami Al-Qur'an, memahami perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan dia melaksanakan, itu orang yang maju ke depan. Jalannya itu maju ke depan. Tetapi orang yang tidak memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memahami perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga perintah-perintah Rasulnya, dia itu jalannya mundur ke belakang. Jadi umatul Islam ini umat yang posisinya itu di depan, yang memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan seperti itu. Jadi al-Islam ini agama yang sempurna. Dalam arti agama yang sempurna, hendaknya umatul Islam ini menjadi pemimpin, memimpin umat-umat yang lain. Apabila mereka memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah-sunnah An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini ada kalimat aqibaih, ada kalimat aqibaih dengan makna yang kita jelaskan tadi. Itu beberapa kalimat yang mungkin agak asing bagi kita, dan alhamdulillah kita jelaskan dengan apa yang dijelaskan oleh ahli lughah dan juga ahli tafsir. Dan insya Allah tentang tafsir ayat-ayat ini semua akan kita jelaskan di pertemuan kita yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Apabila ada pertanyaan, silahkan. Wa qala syaitanu lamma qudhiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'adal haq wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Dan berkata syaitan pada yaumul hisab nanti saat dia diminta pertanggungjawaban, sesungguhnya Allah telah memberi kita pengetahuan tetapi senantiasa kita tidak mengindahkannya dan kita lebih percaya ucapan syaitan. Maka dari sinilah ilmu sihir berkembang. Baik, di pertanyaan pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hipnotis apa termasuk sihir? Melihat orang dihipnotis apa diharamkan? Terima kasih. Wassalam dari Ibu Diwagir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang namanya hipnotis itu termasuk juga dari ilmu sihir. Jadi yang namanya hipnotis jelas itu termasuk dari ilmu sihir. Karena jadi orang yang ahli hipnotis di sini dengan jelas dia menggunakan bisa dikatakan ilmu-ilmu hitam, atau dia menggunakan setan-setan wal'iyadzubillah yang untuk membantunya untuk melaksanakan apa yang dia ingini dari seseorang. Jadi dengan jelas yang namanya hipnotis itu termasuk dari ilmu sihir. Tetapi kita jelaskan bahwa ilmu sihir itu datangnya dari setan wal'iyadzubillah. Dan yang namanya setan itu lemah. Apabila kita selalu menjaga sholat kita 5 waktu dan juga berjamaah di dalam masjid, apabila kita selalu membaca Al-Quran, tidak ada satu hari yang kita lewati kecuali alhamdulillah kita telah membaca beberapa lembar dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada dalam Al-Quran. Dan juga apabila setiap hari kita menjaga zikir pagi petang kita, jangankan satu dari ahli hipnotis, semua kumpul satu dunia ahli hipnotis ingin membahayakan kita, tidak bisa. Kok bisa dikatakan seperti itu? Iya, hipnotis itu sihir, dan yang namanya sihir itu dari setan, dan setan itu lemah. Dan penjelasan ini dari mana semua? Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benar yang namanya hipnotis itu termasuk dari sihir, tetapi apabila kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang saya jelaskan tadi, insyaallah tidak akan bisa ahli hipnotis itu membahayakan kita. Wallahu taala a'lam. Baik, di pertanyaan berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang mempelajari ilmu sulap atau magic dan orang yang mempelajari ilmu bela diri dengan tenaga dalam sehingga mereka seolah-olah kebal dengan bahaya apapun? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-ulama menjelaskan bahwa ilmu sulap itu juga termasuk dari ilmu sihir. Jadi ilmu sulap itu juga termasuk dari ilmu sihir, atau dengan bahasa Arabnya itu adalah asy'awadzah. Bahasa Arabnya adalah asy'awadzah. Jadi ulama menjelaskan seperti itu, yang namanya sulap juga termasuk dari ilmu sihir. Dan orang yang mempelajari ilmu bela diri dengan tenaga dalam itu semua tidak ada perintah sama sekali, tidak ada anjuran sama sekali untuk kita mempelajari ilmu-ilmu itu semua. Ya boleh kita untuk melaksanakan olahraga untuk apa namanya supaya tubuh kita ini selalu sehat, karena yang namanya al-mu'min al-qawi khairun minal mu'min ad-da'if. Seorang mu'min yang kuat, yang sehat itu lebih baik daripada seorang mu'min yang lemah. Dan ini sabda An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Jadi kesehatan itu bisa kita dapatkan dari olahraga-olahraga tertentu dan juga yang tidak ada perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Jadi boleh saja kita melaksanakan olahraga-olahraga tertentu untuk kesehatan tubuh kita, tapi yang namanya ilmu tenaga dalam dan lain-lainnya itu sama sekali kita tidak dianjurkan An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam untuk mempelajari itu semua. Jadi jangan dipelajari, jangan dipelajari. Dan yang namanya ilmu sulap itu dengan jelas al-ulama menjelaskan bahwa itu juga termasuk dari ilmu sihir, dan bahasa Arabnya asy'awadza. Dan yang namanya asy'awadza dijelaskan al-ulama, dan di sini tidak ada khilaf bahwa itu semua termasuk dari ilmu sihir. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, berikutnya pertanyaan begini Ustaz, bagaimana cara membedakan antara ini ru'yah yang syar'i, karena ada juga yang mempraktikkan ru'yah tetapi juga di antara bacaannya mereka sir, juga menggunakan ayat-ayat Allah yang ditulis di kertas, kemudian dicelup di air, dan seterusnya. Begini pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kita jelaskan bahwa obat satu-satunya untuk melepas ilmu sihir adalah ar-ruqyah. Adalah ar-ruqyah. Pertama dengan kalimatnya ya, dengan kalimatnya ruqyah. Jadi ruqyah ada qafnya di sini. Tidak bisa kita katakan ruqyah, ruqyah. Jadi kalau ruqyah itu termasuk ke ruqyah itu apa namanya dijelaskan kalau secara bahasa itu mimpi, tapi itu mimpi yang saleh yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi obat satu-satunya untuk melepas sihir dan ilmu sihir adalah ar-ruqyah. Dan ruqyah di sini membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan juga membaca zikir-zikir dan doa-doa yang ma'thur. Apa yang ma'thur itu? Yang ma'thur itu yang dijelaskan An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam di dalam as-sunnah. Jadi seperti itu ruqyahnya. Ada orang yang melaksanakan hal seperti ini, ada orang yang melaksanakan hal seperti itu, itu membutuhkan dalil. Itu membutuhkan dalil. Apalagi di perkara-perkara seperti ini, kita sekarang, kenapa kita sekarang ini melaksanakan ruqyah? Untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mendapatkan itu semua apabila kita tidak melaksanakan apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya? Jadi yang namanya ruqyah itu jelas dan sangat mudah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga membaca doa-doa dan zikir-zikir yang ma'thur yang datangnya dari An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah di zaman sekarang ini banyak kitab-kitab kecil itu tentang zikir dan juga tentang ruqyah. Di dalamnya itu dijelaskan atau ditulis ayat-ayatnya dan juga doa-doanya dan juga zikir-zikirnya dan juga siapa perawinya, sanadnya sahih atau tidak. Alhamdulillah bisa kita membeli kitab-kitab itu semua, dan karena itu semua kitab-kitab yang bermanfaat, kita pelajari, kita baca ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, kami rasa cukup untuk sesi tanya jawab ini, dan kami mohon penutupan dari Ustaz. Juga saran bagi kami untuk senantiasa berlindung daripada akidah syirik seperti ini Ustaz. Iya pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang terakhir kesimpulannya dari perkara sihir, karena yang materi yang kita bahas tadi materi yang baru belum kita tuntaskan, tetapi yang telah kita tuntaskan adalah materi tentang sihir. Jadi harus kita ketahui yang namanya sihir itu sumbernya setan wal'iyadzubillah. Dan yang namanya setan, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa setan itu lemah. Jadi kita jangan takut dengan tukang-tukang sihir dan juga ilmu-ilmu sihir apabila kita selalu bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menjaga, selalu menjaga, senantiasa menjaga sholat lima waktu kita di dalam al-masjid secara berjamaah. Begitu juga sholat-sholat sunnah yang qabliyah dan juga sholat sunnah yang ba'diyah. Dan jangan lupa kita membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Jangan sampai dalam satu hari 24 jam tidak ada satu ayat pun yang kita baca. Hati-hati. Hati-hati, itu orang yang seperti itu kehidupannya dalam bahaya. Tidak bisa dikatakan, oh karena saya sibuk dengan pekerjaan saya, sibuk dengan ini, sibuk dengan itu. Karena kesibukan dunia itu sampai-sampai tidak bisa membaca satu ayat dari kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu perkara yang dibenci Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita selalu bersama Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga sholat kita yang wajib, menjaga sholat kita yang sunnah, membaca Al-Quran. Dan juga di samping itu semua kita menjaga zikir pagi petang kita. Selalu kita baca zikir pagi petang itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga bermuamalah kepada manusia. Di samping ibadah itu semua, kita bermuamalah kepada manusia dengan muamalah yang baik, dengan akhlak yang mulia, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti itu insyaallah biiznillah, tidak diragukan lagi, dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua di dunia dan juga di akhirat. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya. Wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwatina abadan ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'ada دنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك علما نافعا, اللهم انا نسالك علما نافعا, اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.